hati suara adzan berkumandang. Ku tafsirkan bahasa yang paling mulia. Asmanya menyentuh kalbu di dada. Mengingatkanku akan ajaibnya dunia. Tak pernah kenal hutang dosamu, cukup disucikan dengan kewajiban. Bersyukurlah Allah kan memberi, karena Dia Maha Pemberi. Mengingatkanku akan ajaibnya dunia.